buat dalam tawa. Biarlah badan bajawahan, asa di hati nak berubah. Onde-onde iyo, asa di hati indak berubah. Hati nak baru